وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 192. Ya. Halaman 192 mengenai in an-nafiyah yang beramal amal laisa. Baik, barakallahu fiik. In an-nafiyah yang beramal amal laisa. Qala al-musannif rahimallahu taala wa amma in an-nafiyatu fa ta'malu 'amala laysa fi lughatil 'aliyati. Adapun in, dia beramal amal laysa pada lughah 'aliyah. Ya, pada lughah orang-orang yang ada di 'aliyah bi syuruti al-madhkurati, dengan syarat-syarat yang disebutkan pada ma. Al-madhkurati fil ma. Apa syarat-syarat yang disebutkan pada ma di sini, Remon? Hah? Ah, itu merojaah enggak? Ayo. Ah, enggak merojaah, Reman. Apa Nugraha? Ah, ma beramal amal laisa ada 4 syarat. Syarat yang pertama apa, Nugraha? Hah? Hah? Ma beramal amal laisa mudhari. Hah? Hah? Mudhari? Antum lagi bahas apa ini? Murja enggak kemarin? Ah, ya udah, apa syaratnya 4? Anla taktarid bi'in, tayyib, tidak disertai dengan in. Terus yang kedua. Taib, khabar tidak disertai dengan illah. Tiga. Tiga, terusin sini, Isan. Remon gak berujah, tahuan. Lah, bukan khabaruha. Ma'mul. Oh ya, Allah ya taqaddama khabaruha ala ismiha. Taib, yang tiga. Yang terakhir, Fikri. Lai alla yataqadda ma'mulu khabariha ala smiha. Ya, ma'mul khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali kalau ma'mulnya apa, Fikri? Boleh mendahului isim tetap beramal. Hah? Kecuali apa? Ma'mul, jadi tetap beramal walaupun ma'mul khobar mendahului isim, kecuali kalau ma'mulnya apa? Judi. Dorob, satu lagi apa? Dan jar majrur. Saibar kalafik. Nah, begitu. Ya. Terus, berarti fi lughatil 'aliyah, jadi ain beramal amal laisa pada lughah 'aliyah bi syurutil madhkurati, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan lima pada ma, 4 syarat tadi, ya, sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Ya, apakah isimnya ma'rifah atau nakirah? Ini berbeda kemarin dengan apa? Hah? Dengan sebelumnya, dengan la. Ya, dengan la. Barakallahu fiik. Nahu in Zaidun qa'iman. Ini isimnya ma'rifah. Ya, in Zaidun qa'iman. Zaidun isim, in qa'iman khabar. Nah, ini kalau ma'rifah. Wa sumi'a min kalamihim, dan didengar dari ucapan mereka orang-orang Arab. Ini kalau isimnya nakirah. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Ya. In ahadun, nah, ini ahadun nakirah menjadi isim dari in. Khairan khabarnya. Nah, ini syahidnya di sini. Baik, kita langsung aja baca syarahnya di sini. Ya, faddal dibaca syarahnya. Faris, baca Faris. Tuhamatin wallaha fissihah waktulifa ila akhir tasrih. Tasrih itu nama kitab kamus. Ya. Terus lanjut. Limtina. Yusyarru fi ismiha wa khobaruha ayyabuna nakirataini wa ta'alu fi nakirati wa ma'rifati wa ta'alu amaliha fi nakirataini qawluka in rajulun qa'iman wa sumi'a in kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyati. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Ahlul aliyah yang menetapkan ini beramal, ya, beramal amal laisa, hiya bil aini al muhmalati, dengan huruf ain yang muhmalah. Apa artinya muhmalah di sini? Paris antum tadi baca, ngerti enggak muhmalah apa? Hah? Hah? Beramal. Hah? Lah, in muhmalah maksudnya apa? Nam, tanpa titik. Kalau pakai titik namanya ghoin. Ya. In yang tanpa titik. Wabil ya wal ya, ya wal ya'i al musannati. Dan ya yang musannati tahtah. Ya yang di bawahnya ada titik dua. Kalau ya, kalau ada nanti huruf yang musanna fauq, berarti huruf apa? Huruf ta. Ngerti enggak? Huruf ta fauq. Kalau di bawah tahta ya. Itu maksudnya titik bawah. Titik dua di bawah tahta. Ya. Wa hiya ma fauqa najdin. Ya, negeri Aliyah ini adalah negeri yang berada di atas Najd. Ila arti Tuhamah. Negeri yang dia dimulai dari di atas Najd sampai negeri Tuhamah. Wa ila ma wara'i Makkah, sampai ke belakang Mekah. Wa ma walaha, dan sekitarnya. Itu namanya negeri Aliyah. Ya. Wa nisbatu ilaiha Ali. Nah, disebutkan kalau orang dari negeri Aliyah namanya Ali atau Alawi. Ala ghairi qiyasin kada fi sihah, ya. Apa selain analogi. Nah, bukan aliyati, bukan begitu nisbatnya. Misalkan dari orang Aliyah, fulan al-aliyati, bukan al-aliyati, tetapi fulan al-ali atau fulan al-alawi, begitu. Nisbat kepada negeri Aliyah. Ini yang negeri Aliyah ini yang menetapkan in beramal amal laisa. Ya. Ini perlu dipahami ya, bahwasanya mayoritas ulama yang ada di Basrah, ya, dan juga Al-Farra berpendapat in nafiyah tidak beramal sedikit, ya. Nah, jadi yang beramal ini adalah para ulama yang mengamalkan ini adalah, ya, orang-orang ada yang di Aliyah, Yang inilah menjadi sumber rujukan orang-orang yang ada di Kufah. Ya, para ulama Kufah berpendapat bahwasanya in dapat beramal seperti amalnya Raisa. Nambar kelopik. Nah, pendapat ini pun juga dipilih oleh Ibn Malik di Alfiyah. Ya. Nah. Makanya dari didengar dari orang-orang Arab ada syair in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala ad'afin majanin. In huwa, tidaklah dia mustawliyan. Nah, mustawliyan khobarin. Tidaklah dia berkuasa ala ahadin atas seorang pun illa ala ad'afin majanin. Melainkan dia berkuasanya kepada orang gila yang paling lemah. Ya, melainkan hanya kepada orang gila yang paling lemah. Dalilnya selain dalil dari ya, syair-syair Arab, ya, maupun lugahnya orang Aliyah juga, Imam Ibnul Jinni menyebutkan bahwasanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ya, membaca firman Allah, ya, innal ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalukum, beliau membacanya dengan in, inil ladina tad'una min dunillah. Tidak lain berhala-berhala yang kalian seru itu selain Allah adalah hamba-hamba Allah. Ya, amsalakum semisal kalian. Berarti alladina itu adalah isim. Ya. Ya, amsalakum itu khobar. Inil ladina tad'una min dunillahi ibadatan. Oh, afwan. Ibadatan itu adalah khobar. Khobar dari in. Baik, ya. Nah, berikutnya. Wakhtulifa fi jawazi imaliha, diperselisihkan terkait ya kebolehan beramalnya. Ya. Beramalnya in amal beramal-amal laisa. Ini ya sebagaimana disebutkan di kitab At-Tasrih. Ya, sebagaimana tadi disebutkan kaum Kufah, kaum Basrah berselisih pendapat mengenai ini. Ya. Kalangan Basrah menolak beramal, mengamalkan in. Kalangan Kufah beramal. Dengan argumentasi orang-orang, lugahnya orang-orang Aliyah. Ya, dan juga didapati berbagai syawahid dari syairnya orang-orang Arab. Ya. Adapun dari Nas, yang tidak ada selain dari dari bacaan Sa'id bin Jubair. Ini ladina tad'una min dunillahi ibadatan amsalakum. Nah, ibadatan. Baik, barakallahu fikum. Ya. Qala wa qawluhu bi syuruti al-madhkurati wa fima. Dia beramal ya dengan amal laisa itu dengan syarat yang disebutkan pada ma. Pada ma yang beramal amal laisa. Tapi di sini dikecualikan oleh pensyarah oleh Syekh Ahmad Sabit hafizahullah taala, ai ma'ada asyarta al-awwala. Tetapi selain syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi apa? Alla yaqtari nabi bi'in. Ini enggak mungkin. Limtinaihi fiha. Karena tidak mungkin demikian. Ya enggak? Ini udah in. Disertai lagi pakai in lagi. Itu enggak mungkin. Makanya beliau menyatakan limtinaihi fiha. Karena kemustahilan. Tidak mungkin. Itu in disertai dengan in. Dan kita enggak boleh mengatakan in zaidun qaiman, enggak boleh kita mengatakan in yang kedua adalah taukid, enggak bisa. Kenapa? Wairu masmu, enggak pernah dengar dari orang-orang Arab kayak begini. Ya, sementara sandaran kita adalah kalam Arab. Ya, ucapan orang-orang Arab. Nah, kalau in zaidun qaiman enggak bisa. Ya, kita tidak bisa katakan in yang pertama yang kedua taukid. Berbeda dengan ma. Ingat enggak pada pembahasan ma? Ya, ma hadza basyara. Ya, ma zaidun qaiman. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan, ulama nahu yang menyatakan ma in zaidun qaiman. Innya itu mereka sebut sebagai apa kemarin? Hah? Sebagai in nafiah yang muakkidah pada ma. Ya, in tetap nafiah. Ya, sebagai pentakid memberikan taukid penegas dari ma. Nah, walaupun pendapat ini pendapat yang lemah, artinya tidak masyhur di kalangan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Ini harus dipahami. Wa qawluhu sawa'un. Ya. Nah, perkataan al-muallif ya, al-Hattabi sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Sama saja apakah isimnya ma'rifah atau nakirah. Ini berbeda dengan la. Ya, kalau la mempersyaratkan, dia mesti apa kalau kemarin la? Nakirah. Ai la yushtaratu fi ismiha wa khabariha ay yakuna nakiratain. Yaitu tidak dipersyaratkan pada isim maupun khabar dari ini, keduanya mesti nakirah. Bal ta'malu bin nakirati wal ma'rifati. Bahkan dia dapat beramal pada nakirah maupun ma'rifah. Ya, kalau pada nakirah in rajulun qaiman. Ya, pada ma'rifah in, ya. In Zaidun qaiman. Nah. Ya. In Zaidun qaiman, in rajulun qaiman. Boleh keduanya. Ah. Wa misalu ini udah dibaca belum? Tadi siapa Paris cuma sampai situ ya? Ah. Wa misalu amaliha fi nakiratain. Contoh beramalnya in pada isim dan khabar yang nakirah, qauluka in rajulun qaim. Nah, ini jelas ini. Wasumi'a min kalamihim, namun didengar juga dari ucapan mereka orang-orang Arab, in ahadun khairan min ahadin. Ya. Illa bil afiyah. Nah, perhatikan, in ahadun nakirah, ya. Khairan khabarnya nakirah juga. Ya. Wa kullun min rajulin min rajulun wa ahadun, yang menjadi ismun li in, ya, pada yang pertama in rajulun qaiman, yang kedua in ahadun khairan. Nah, ini keduanya nakirah, ya, keduanya nakirah. Nanti beliau akan menyebutkan contoh yang ma'rifah. Wa kullu min qaiman wa khairan khabarun laha, khabar wa huma nakiratan, keduanya adalah nakirah. Wa misalu amaliha fi ma'rifatain, contoh beramalnya in pada yang ma'rifah. Ini sudah dibaca? Belum. Padahal dibaca di sini. Ya. Remon, baca remon. Walakin bi an yuqda, kalau di riwayat yang lain bukan an yuqda, bi an yubgha, kalau di riwayat yang lain yubgha alaihi fayukhdala. Terus nakirotan, jangan nakirotan, tapi nakirot. Nah, wa misaluhu, wa misalu amaliha fi ma'rifatain. Nah, contoh beramalnya in pada isim dan khabar yang ma'rifah. Ialah ucapan Anda in Zaidun al-qa'imah. Lihat al-qa'imah, nah, bukan al-qa'imu. Ya, kalau al-qa'im. Kalau al-qa'imu nanti al-qa'imu jadi na'atnya si Zaid. Ya enggak? Punya al-qa'imah jadi khabar. Ya, wa sumi'a min kalamihim in dzalika nafi'a nafi'aka wala dharraka, dan juga didengar dari ucapan mereka in dzalika, ya, dzalika isim in, ya, tidaklah yang demikian itu nafi'aka, nafi'aka berarti khobar, khobar in mansub, ya, ya, bil fathah wa mudhaf kaf mudhaf ilaih, tidaklah yang demikian itu memberikan manfaat untuk wala dharraka, Ini ma'atuf ke nafiaka. Fakulun, maka masing-masing dari Zaidun dan Zalika, lihat Zalika isim isyara ma'rifah tentunya. Ismun laha, isim. Ya. Kemudian lihat al-qa'ima dan nafiaka, wakulun min qa'ima, al-qa'ima dan nafiaka, dia ma'rifah. Al-qa'ima ma'rifah dengan al, nafiaka ma'rifah dengan idofah kepada domir. Khobarun laha, khobar dari in, wahuma ma'rifatani, keduanya adalah ma'rifah. Ya, barakallahu fikum. Wa misalu amaliha fismi ma'rifatin wa khabarin nakiratin. Sekarang contoh amalnya dia, isimnya ma'rifah, khabarnya nakirah. Ya, ini tadi kan contoh in zaidun qa'iman. In zaidun qa'iman. Ya jelas ya? Khabarin nakirah. Wa qaulu syair inil mar'u maitan, itu jelas syahidnya. Inil mar'u maitan, al mar'u ma'rifah isimnya, maitan khabarnya. Bin qida'i hayatihi, bukanlah seorang itu mati karena masa hidupnya berakhir, habis. Walakin bi an yuqada, qad yuqada ya. Kalau di buku-buku yang lain bukan yuqada, ayyubagha. An yubagha. Ya, ini semisal dikutip oleh Ibnu Aqil di Syarah Alfiyah beliau. Fayukh ya, fayukhdala. Tidaklah seorang itu mati karena masa hidupnya telah habis, tapi dia mati. Tapi mati yang sesungguhnya, walakin namun mati yang sesungguhnya ialah bi an yubgha alaihi fa yukhdala. Ya, apabila dia dianiaya, ya maka dia dihina. Apabila dia dianiaya dan dia terhina. Ya, fa kullun min zaidun, juga ada syair yang lain tadi. In huwa, huwanya itu isim. Isim apa? Nah, isim in ma'rifah wa domir in huwa mustaulian ala ahadin mustaulian nakiro. Ya, di ayat Al-Quran apa? Kalau pakai ma dikiaskan ke ma, ma hada basyara, hadanya isim isyara ma'rifah. Baik. Ya. Kemudian kalau yang contoh yang lain di ayat Al-Quran, mahunna ummahatihim. Hunna, ya. Hunna itu adalah ma'rifah, ya, domir. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Fakullun min zaidin, zaidun wal mar'u ismun li'in. Ya, keduanya, wahuma ma'rifatan. Wakullun min qa'iman wa maitan, maitan pada contoh, inil mar'u maitan, inil mar'u maitan. Itu adalah khabarun lah, khabar dari in, wahuma, keduanya nakiratan, keduanya nakirat. Wa misalu amaliha fi aksihi kauluka. Contoh kebalikannya, isimnya nakiroh, khabarnya ma'rifah. Ini kebalikannya sekarang. Ya, ialah ucapan anda, ya, kebalikannya ini, in ahadun al-qa'imah. Ya, al-qa'imah khabarnya. Wa irabuhu dhahirun. Nah, irabnya dhahir. Jelas. Baik, ya. Paham sini ya? Tapi sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu lata. Ya, lafat lata. Ini asalnya adalah la. Lalu ditambahkan taknis yang dipatahkan menjadi lata. Aslinya dia adalah la. Ya, dia aslinya adalah la. Namun ditambahkan tak taknis. Ya, tak bisa dipatahkan menjadi la ta. Nah, menurut ulama jumhur, dia dapat beramal amal laisa. Ya, berarti dia merapakan isim, menasabkan khabar. Ya, baik barakallahu fikum. Nah, kita baca aja. Qala wa amma la ta fata'malu amal laisa bi syarti ay yakuna ismuha wa khabaruha bi lafdhil hini. Nah, adapun lata, ya, maka dia beramal amal laisa. Dia aslinya la. Ya, sama kayak sama. Sama itu ada yang menambahkan dengan ta ta'nis jadi sammat begitu. Ya. Jadi sammat. Nah, ini, paham enggak sini? Ya. Kan ada sammat. Nah, itu aslinya sama. Cuman bedanya lata ini ta'nis itu difathahkan. Bukan lat, tapi lata. Ya, lata. Nah, dia beramal amal laisa bisyarti dengan syarat ayakuna ismuha wa khabaruha bil lafzil hin. Dengan syarat isim dan khabarnya dengan lafaz hin, hina. Ya, isimnya hinu, khabarnya hina begitu. Bi an yuhdafa ismuha au khabaruha. Yaitu dengan dihadap salah satu isim atau khabarnya. Wal ghalibu namun kebanyakan hadful ismi. Yang dihadap adalah isim. Nahu contoh banadau wala tahina manas. Ya. Banadau maka mereka menyeru. Wala tahina manas. Ai laisa hinu alaysa hinu hina man hina hina firar karena manas artinya firar. Mereka menyeru ini bukanlah saatnya waktu bukanlah saatnya atau bukanlah waktunya. Waktu lari, waktu firar, melarikan diri. Paham sini? Ya. Banadau fi'il fa'il. Ya. Kemudian, walata. Ya. Maunya wawahaliyah. Lata nafiyah. Ta'amalu amal laisa. Ya. Hina khobar. Wawu mudaf. Manasin mudafun ilaih. Isimnya mahduf. Takdirnya berarti lais wala ta'al hinu hina manas. Gitu. Wala ta'al hinu hina manas. Ini karena beliau menyatakan kebanyakan yang dihadap adalah isim. Ya. Berarti al hinu. Ya, barakallahu fikum. Ah. Wa quri'a, namun juga ada yang membaca, dibaca juga ayat ini dengan qiraah lain. Wala tahinu manas. Berarti apa yang dihadap? Apa yang dihadap? Khobar. Ala annal khobaro mahdufun. Yaitu khobarnya dihadap. Ay laysa hinu firarin hinan lahum. Ini sama aja. Bukanlah saatnya melarikan diri. Ya ini saat bagi mereka. Baik, kita baca. Caranya di sini. Baik ya. Barakallahu fiik. Paham sini ya? Pasti ya. Coba dibaca di sini. Ya. Niko, baca Niko. Ah, bi ijma'il arabi. Qalahu al-muwaddih. Terus. Wa aslu lata. Zidat. Zidat. Zidat. Zidat. Zidat. Zidat. Zidat. Zidat. Zidat. Wa iman lil mubalaghati Allah matun wa nasabatun bitakidin mubalaghati fihima wa imanah wa imanahum wa qawmu bilabdihini ilam an anna sibawaihi nasun nasun anna data bertamalu illa filafdihi wa ikhtan wa ikhtalafa wa ikhtalafa nas ihi qala qawmun al-muradu anna ma ta'malu illa filafdihi wa qad wa la ta'malu fi fima radafahu Bihadal musannif. Nah, barakallahu fiik. Wa amma la tafata'malu amala laisa ay bi ijma'il arab. Dengan kesepakatan orang-orang Arab. Wa aslu la ta Asalnya kata lata la an-nafiyatu. Ya, asalnya la summa zidat 'alaiha ta'u ta'nis. Kemudian ditambahkan ta' ta'nis. Ya, ta' ta'nisnya tapi maftuhatan. Ya, difathahkan. Ya, difathahkan. Imma lita'nisil lafzi, apakah dengan ditaknisnya lafaz sebagaimana ditambahkannya rubat atau summat, ya, rubah jarah, terkadang rubat gitu kan, summat ditaknisil au wat litaknisil lafzihi, ya untuk mentaknis keduanya, atau apakah wa imanil mubalaghah fin nafi, atau dikasih ta'nis untuk memubalaghahkan pada penafian. Kama zidat fi kaulika, ini dikasih ta'nis sebagaimana dalam ucapan anda allamatun. Allamah itu artinya orang yang sangat alim. Ya. Nasabatun. Ya, ini artinya orang yang sangat alim dalam ilmu nasab. Nasabatun. Lita'kidil mubalaghati bihim. Ya, untuk mentakid menegaskan mubalaghah. Ya, makna mubalaghah, makna yang lebih mendalam pada keduanya. Wa imma lahuma, atau bisa jadi untuk keduanya. Ya. Mentaknis lafaz saja atau dan juga bisa mentaknis ini karena mubalaghah. Wa qauluka bi lafzil hin, i'lam kata beliau annasibawaihi. Karena sibawaihi itu mabni al-kasr. Ya, berarti ini fi mahli nasbin. Ya, sebagai isim anna. Bahwasanya si bawah nasa telah menetapkan ala anna lata. Bahwasanya lata. Lata amalu illa bilabdil hin. Ya, lata itu tidak beramal kecuali pada lafad hina. Hinu. Yang menjadi isim dan khobarnya. Ya. Waktu lafad nasu fihi. Namun para ulama, an-nas di sini para ulama berselisih tentang. Faqala qawmun. Ada suatu kaum yang berkata al-murad annaha la ta'malu illa fi labdil hini faqat. Yang dimaksud si bawah bahwasanya lata itu tidak beramal kecuali pada labad hini saja. Wala ta'malu fi maradafahu. Lata ini tidak dapat beramal pada yang sinonim dengan hin. Semisal apa? Sinonim dengan hin, sa'ah. Apalagi awan. Awan itu artinya al-an, saat ini. Wa bihadza akhadha al-musannif. Nah, maka berdasarkan hal ini musannif, yaitu penulis kitab Mutamimah, mengambil pendapat ini. Pendapatnya si Bawai. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kalangan ulama dahulu berbeda pendapat ya. Ada yang menyatakan bahwasanya latat sebagaimana perkataan si Bawai. Ya, kecuali pada lafadz hin. Namun ada yang menyatakan dia bisa beramal pada yang di pada kalimat yang merupakan muradif dari hin, misal sa'ah, awan. Naam. Tabarakallahu fik. Kita baca sekarang. Wa qala qauman. Baca berikutnya. Ihsan. Nadima al-Qawadu wala ta'sa'ata man jamin wal ba'du matta'u mubtadihi wa qimu binasmi isa'ata ala annahu khutaruka wasmuha mahdufun iru isa sa'atu sa'ata man jamin wamin ikmalha wamin ikmaliha bilati al-awani qawlul akhari qawlahu subhana walata awani fa'ajabna anna laysa hina batahin ay laysa al-awanu awana suhid fa'udhika ismuha wa'udhuwa bilayhi wa huwa suhid wa'udhira sukutuhu wabinahu kama yunna qablu wa ba'du illa an anna awana syabihu binazali wa zina babanahu alal tasli wa zana wa zana babanahu alal tasli wa nunuhu bidururati wa qawlu wa qulia ala akhirihi adhi al qira'atu syahadatun qara'a qura'a biha isa bin umar kama fi tasdih. Naam, barakallahu fiik. Ya. Dari mana? Waqala qaumun, namun ada kaum ulama al-Nahwu yang lainnya yang berbeda pendapat tentang dengan Sibawaih. Al-muradu anna la ta'malu illa bi asma'iz zaman. Yang dimaksud ya dengan perkataan bahwasanya hina tidaklah beramal kecuali lata tidaklah beramal kecuali pada lafaz hina. Yang dimaksud itu adalah anna la ta'malu bahwasanya lata tidak beramal kecuali pada isim-isim zaman. Karena hina adalah isim zaman. Berarti seluruh isim zaman dapat beramal. Fa ta'malu fi lafdhil hini bi kasratin. Nah, dia beramalnya pada lafaz hini itu kebanyakannya. Wa fi ma radafahu min asma'iz zaman, dan juga pada yang sinonim dengan hina dari isim-isim zaman, misal sa'ah, al-awan, bikin latin, namun jarang, sedikit sekali. Ya. Nah, ini wahadahu as-sahihu. Ini yang ditarjih, dikuatkan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Ahmad Sabit. Inilah yang sahih. Wahuwa zahiru ibaratit tashil. Nah, inilah yang secara zahir ya ibarah ungkapan dari kitab tashil haitsu qala, di mana penulisnya berkata wa takhtassu bil hini, lata itu dikhususkan dengan hin au muradibihi ya, atau yang sesinonim dengan hin. Berarti yang sinonim dengan hin apa aja? Sah, awan gitu. Awan itu maknanya alan. Wabihi jazama Ibnu Hisyamin fi sujuri. Maka berdasarkan pendapat inilah Ibnu Hisyam menguatkan, ya, memastikan pendapat ini di kitab beliau Sujur di Matan. Wasyarohahu, dan beliau juga mensyarah. Haitsu qala, di mana beliau berkata wala ta'malu illa fil hini bikasratin. Ya, lata tidak dapat beramal kecuali pada hin itu kebanyakan. Wa bisati wal awan bikillatin. Namun dapat beramal pada yang muradif dengan hin, yaitu sah dan awan, tapi ini sedikit. Wa min i'mali hafidab di sa'ati qawlu syair. Nah, ini yang beramal yang lata pada lafaz sah. Nadimal bughatu wala tasat sa'ata man damin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Ya. Orang-orang yang bughat, yang kelewat batas. Ya, dia nadima, dia menyesal. Wala tasata, itu berarti ya wala tasatu sa'ata nadamin, berarti isim yang dihadap. Kan dia salah satu aja, apakah isim atau khabar yang dihadap. Ya, dia enggak jarang gitu hina kedua-duanya muncul, hina hinu hina enggak ada, la ka hinu hina manas enggak ada kayak gitu. Ya, paham enggak sini? Berarti ya, kebanyakan kalau tadi di lata yang mengenai hina yang dihadap adalah apanya? Isim. Nah, ini isimnya. Orang yang bughat menyesal. Wala ta'atu gitu, dan bukanlah saatnya. Ya. Saat mandamin, bukanlah saatnya saat menyesal. Ya. Bukanlah saatnya sekarang adalah saat untuk penyesalan. Ya, wal baghyu, dan sikap baghyu melampaui batas, zalim gitu ya. Marta'u mubtaghihi wa khimu. Ya, merupakan marta', ya, tempat bermain, mubtaghihi wa khimu. Tapi akibatnya dia khimu, mengecewakan. Dikecewakan. Ya, perhatikan, wala tasa'ata mandamin binasbi sa'ata, dengan dinasabkan kalimat sa'ata ala annahu khobaruha, bahwa dia sebagai khobar, wasmuha mahdhufun, isimnya tentunya mahdhuf, takdirnya laisa sa'atu sa'ata mandamin nadamin, ya, kalau di syair mandamin, ya, mandamin kan, ya, harusnya gitu, walaisa sa'atu sa'ata mandamin, bukan nadamin. Baik. Wa min i'malihi fi lafdhil awan, ya, contoh beramalnya dia pada lafaz awan, ya, awan ini maknanya al-an, awan maknanya al-an, ya, yaitu ucapan penyair qaulul akhar talabu sulhana, mereka meminta perjanjian damai dengan kita, wala ta awanin, dan bukanlah, ya, saat ini saat untuk perjanjian. Fa ajabna, maka kami menjawab an laisa hina baqain, ya, bahwa ini bukanlah saatnya untuk baqa, ya, tetap dalam keadaan demikian. Ai laisal awanu awana sulhin, ya, wala ta'awanin, begitu maksudnya, ya, bukanlah saat ini saat untuk perjanjian. Fahudhi fasmuha, isimnya dihadap, wal mudafu ilaih, dan mudaf ilaihnya juga dihadap, yaitu sulh, wa qudjira sebutuhu, namun sebut keberadaannya itu ditakdirkan aja, ya, fabinahu, maka kemabniannya dia awan, gitu. Itu kama ya bani qablu wa ba'du, sebagaimana qablu dan ba'du itu, ya, mabni ala dom. Gimana ketika dia mabni ala dom? Ketika mudhofun ilaihi itu dihadap, ya, amma ba'du, amma ba'da as-sana'i, amma ba'da alhamdi wassalawati wassalati ala nabi, begitu. Ya enggak? Min qabli dzalik. Udah min qablu aja. Dzalikannya yang mudhofun ilaihi dihadap. Min qablu, ya enggak? Mudhofun ilaihnya dihadap. Jadi domahnya itu menggantikan mudhofun ilaih yang dihadap. Ini salah satu wajah yang paling sahih, ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, awanu juga begitu. Ketika dia mabni, berarti dia jadi mudhof, apa, domahnya itu menggantikan mudhofun ilaih yang dihadap. Nah, barakallahu fikum. Illa anna awanan syabihun bi nazali, kecuali awanan dia serupa dengan lafaz nazali, awan, zana. Fabinahu alal kasri, namun ketika mabniya alal kasr, ya, wa nunuhu lidarurati, dan ada nunnya itu awanin, nunnya itu lidarurah aja. Wa qawluhu wa quri'a ila akhir, kemudian pernyataan, ya, penulis mutamimah, dan dibaca, ya, dibaca walata wa mana tadi, wa kuria walata hinu manas, beri khabarnya yang dihadap, walata hinu manas, hadhil kiratu syadatul, kira ini syadah, qara biha Isa bin Umar, Isa bin Umar membaca ini kama fit tasrih, namun kebanyakan yang dihadap ialah isimnya, bukan khobarnya. Kalau di kiroah yang ini, ya, yang dihadap adalah khobarnya. Wala tahinu manas. Namun ini syadah. Faslun Wa amma af'al muqarabah fahiya salah satu aqsam. Masih dapat juga waktunya. Cukup kali ya, sudah 45 menit. Ya. Saya rasa cukup. Bagi yang mau bertanya, fadl. Silakan.